ku bisa bersembunyi hanya di sini. Ku lepaskan rasa hati, oh, dari cerita, oh, kisah yang lalu, oh, dan ku berharap, oh, terangi jiwa dari semua yang pernah aku jalani di sini yang semua yang pernah aku jalani di sini yang berikan damai di hati. Yang pernah